itu ketika dirimu menetap di sebagian hatiku. Ada yang kuharapkan darimu, semoga cinta berpihak padaku. Hingga aku benar-benar terluka saat ku mengerti rasa kita tak sama. Aku memang tak bisa memiliki dan tak bisa mencintai. Semua kisah manis tentang dia, aku bukan pilihan yang tepat untuk cinta dan yang ku beri untuknya. Tak terasa kau menguruh pikiranku dalam mimpi tak bertepi gigi. Hingga aku benar-benar terluka saat ku mengerti rasa kita tak sama. Aku